والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Jannah wa Sifati Na'imiha wa Ahliha, lanjutan dari bab yang ke-17, penghuni surga dan penghuni neraka serta sifat mereka ketika di dunia. Hadis yang kedua di bawah bab ini 7160. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي علي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه كل مال نحلته عبدا حلال. حديث berikutnya 7161. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف عن إياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث وقال في آخره قال يحيى قال شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث. حديث setelahnya 7162. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين عن مطر قال حدثني قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن إياض بن حمار أخي بني مجاشع رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال إن الله أمرني وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة وزاد فيه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقال في حديثه وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا فقلت فيكون ذلك يا أبا عبد الله قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. Itu semua yang telah kita dengarkan tadi adalah hadis Iyad ibn Himar al-Majashi radhiyallahu ta'ala. Iyad ibn Himar al-Majashi radhiyallahu ta'ala anhu, dan keseluruhannya adalah semakna dengan hadis yang pertama. Dengan hadis yang pertama yang sudah kita baca, ada beberapa perbedaan yang dibawakan oleh Imam Muslim di setiap riwayat yang tadi telah kita dengarkan. Baiknya kita Kembali ke hadis yang pertama 7159 dengan yang telah kita pelajari berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bunyi bab. Bunyi babnya penghuni surga dan penghuni neraka, itu sifat-sifat mereka di dunia. Sudah kita pelajari di bahagian akhir dari hadis yang panjang ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahlul jannati thalathatun dzu sultanin muqtasitin mutasaddiqun muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun dzu 'iyal. Qala wa ahlun nari khamsatun ad-da'ifu alladhi la zabra lahu alladhina hum fiikum tab'an la yabghuna ahlan wala mala wal kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khana wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik wa dhakara al-bukhla aw al-kadhiba wash-shindhiru al-fahhashu. Nah, itu bunyi hadis dari yang berkenaan dengan bab, yaitu sifat-sifat penghuni surga, sifat-sifat penghuni surga di dunia ada tiga disebutkan oleh Nabi di sini, dan sifat-sifat penghuni neraka di dunia dan ada lima disebutkan oleh Nabi di sini. Dan ini sudah kita pelajari di akhir pelajaran kita di pekan yang lalu. Kita mundurkan atau kita akhirkan pembicaraan tentang awal hadis ini. Awal hadisnya kita sudah katakan tadi, hadisnya dari sahabat Iyad bin Himar. Iyad bin Himar atau Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita anna Rasulullah sallama qala dhata yawmin fi khutbatihi. Ia bercerita tentang khutbah Nabi, tentang khutbah Nabi, bahagian-bahagian pembahasan yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbahnya. Di antaranya adalah ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Ya, ini penjelasan dari Nabi tentang atau awal, di awal khutbahnya. Sesungguhnya Allah Rabbnya telah memerintahkan dia untuk mengajarkan kepada para sahabatnya atau kepada umatnya, ya, ma jahilu, apa yang mereka tidak ketahui dari apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah hari ini. Ya, mimma 'allamani yaumi hadza. Jadi pada hari itu Allah memberitahukan kepada Nabi beberapa perkara yang diperintah oleh Allah Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya hari itu juga. Hari itu juga Nabi mengetahui atau diberitahu oleh Allah hari itu, dan Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya hari itu juga. Maka disampaikan oleh Nabi SAW dalam khutbahnya ini. Apa yang diperintah atau apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, diperintah dan diperintah untuk disampaikan kepada umatnya. Di sini dijelaskan yang pertama, kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang telah aku berikan kepada seorang hambaku, nahaltuhu 'abdan, yang telah aku berikan pada seorang hamba, maksudnya ia dapatkan dengan cara yang halal harta tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan dari harta adalah pemberian Allah. Ya, apa yang kita hasilkan dari rezeki adalah pemberian Allah. Nahala, nahaltuhu, asalnya nahala yanhalu, artinya a'ta yu'ti, memberi. Jadi setiap harta yang telah aku berikan pada seorang hamba itu statusnya halal. Nah, yang status halalnya harta adalah bila didapatkan dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal. Bila mana dia mendapatkan dengan cara yang halal, maka halal. Maksudnya halal untuk ia pergunakan. Halal untuk dia manfaatkan dan tidak dibenarkan sama sekali dia mengharamkannya. Dan ini berkenaan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang hewan-hewan yang dikhususkan oleh masyarakat jahiliyah untuk praktek kesyirikan. Sa'ibah ada beberapa jenis hewan yang mereka berikan status tertentu yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Ma'idah. Yang hewan ini nanti untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, untuk disajikan atau dijadikan sesajian kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dibebankan barang-barang bawaan, tidak boleh disakiti dan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali dagingnya. Ya. Tidak boleh dimanfaatkan, disembelih, diharamkan oleh mereka. Menyembelih hewan yang sudah statusnya sa'ibah dan yang lainnya itu haram. Berarti mereka mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini. La kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Setiap harta yang aku telah berikan kepada seorang hamba halal, dengan catatan dia mendapatkannya, menghasilkannya dengan usaha yang halal, maka tidak dibenarkan dia mengharamkannya, baik untuk dirinya atau untuk siapapun juga. Nah, ini adalah pembatalan terhadap praktek jahiliyah yaitu mengharamkan hewan-hewan yang sudah mereka jadikan sebagai sesajian untuk tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ya. Kemudian di antara isi khutbah Nabi, wa inni, atau yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum atau kulluhum. Dan sesungguhnya saya telah mencipta hamba-hamba saya dalam keadaan hunafa, hanif, condong kepada tauhid, ya, jauh dari syirik, siap. Ya, di antara makna hanif yang dijelaskan oleh Nawawi atau yang lainnya, yang pertama dalam keadaan muslim, ya, kemudian dalam keadaan selamat dari perbuatan maksiat, atau istiqamah di atas jalan yang lurus, atau sesuai dengan perjanjian yang diambil oleh mereka ketika berada di tulang sulbi Nabi Adam, yaitu pengakuan atau kesiapan mereka untuk mengibadati dan menyembah Allah. Ini yang dimaksud dengan hanif, ya, hunafa. Jadi Allah mengabarkan bahwa semua manusia dicipta oleh Allah SWT dalam keadaan hanif, yaitu tidak cenderung kepada syirik, yaitu mudah untuk berbuat atau melakukan tauhid. Ya. Namun wa innahum atathum syayatin, dan sesungguhnya mereka yang dalam keadaan hanif ini, dalam keadaan hunafa, itu didatangi oleh syaitan. Fajtalathum andinihim, maka mereka tarik, ya, mereka menarik hamba-hamba yang dalam keadaan hanif tersebut dari agama mereka atau dari kehanifian mereka. Jadi syaitan yang memberikan atau yang menyeret mereka atau merubah mereka dari keadaan hanif, ya, atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Jadi yang membuat mereka mengharamkan hewan-hewan yang halal yang mereka hasilkan dengan cara yang halal tadi, siapa? Syaitan. Sebagaimana di umat Nabi Nuh, yang membuat mereka mengibadati selain Allah, syaitan. Yang menyeru, mendakwahi mereka untuk menyembah selain Allah, syaitan. Ya. Sebagaimana pengharaman terhadap hewan-hewan yang pada dasarnya halal untuk dijadikan, karena dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, itu juga syaitan. Atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian waharramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitan pula yang menyebabkan atau yang mengharamkan atas mereka apa yang halal. Ya. Yang menarik mereka dari agama yang hanif adalah syaitan, dan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yang membuat mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, syaitan. Ya. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Dan syaitan menyuruh mereka untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, yang tidak diturunkan sama sekali oleh Allah tentang syirik ini burhan, penjelasan, keterangan. Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia untuk menyembah selainnya, bahkan yang turun justru sebaliknya, Allah mengharamkan kesyirikan. Jadi yang menyeru kepada kesyirikan adalah syaitan. Kemudian di antara yang diberitahukan oleh Allah kepada nabinya, lalu diperintah nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya adalah wa innallaha nadhara ila ahli al-ardh. Sesungguhnya Allah menyaksikan, melihat penghuni bumi. Ya, melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum, maka Allah memurkai mereka. Ya, ini kejadiannya di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah yang diberitakan oleh nabi ini adalah kejadiannya sebelum nabi diutus oleh Allah. Di masa jahiliyah, nabi Allah menyampaikan kepada nabinya bahwa dia menyaksikan hamba-hambanya, lalu Allah memurkai penghuni bumi, ya, baik yang orang Arabnya maupun yang ajamnya. Arabahum wa ajamahum, orang Arabnya atau yang ajamnya kemudian dikecualikan oleh Allah, ya, sebagaimana disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab. Ya, sisa-sisa dari ahlul kitab yang tidak dimurkai oleh Allah. Ya, baik ahlul kitab dari orang Arab maupun yang non-Arab ketika itu, yang tidak dimurkai oleh Allah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah ahlul kitab yang masih berada di agama yang hanif, di agama tauhid. Ahlul kitab yang masih berada di atas agama tauhid. Ini yang diridai oleh Allah dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ketika itu sebelum nabi diutus, ahlul kitab yang berada di atas agama, ahlul kitab maksudnya agama Yahudi dan Nasara. Ya, pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam yang ada ketika itu. Ini untuk ahlul kitabnya saja yang dikecualikan oleh Allah, sementara sisanya baik itu dari ahlul kitab ataupun yang non ahlul kitab, yang tidak menerima kitab dari langit atau tidak meyakini kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, itu berada di atas agama yang dimurkai oleh Allah, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di atas agama syirik. Ya, maka Allah nabi mengecualikan beberapa atau segelintir dari ahlul kitab yang berada di atas tauhid. Dan setelah kita telusuri keadaan sebelum nabi diutus, banyak Ya, banyak yang berada di atas agama tauhid. Waraqah bin Naufal, anak pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, itu di masa jahiliyahnya tanassar. Di masa jahiliyahnya tanassara, itu memeluk agama Nasrani. Kemudian dia mentelaah Injil. Ya. Mentelaah dan membaca, mentelaah, mentadabbur Injil, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang ketika itu tidak terlalu banyak atau belum terlalu banyak perubahan-perubahan sebagaimana yang kita yakini dalam agama kita, sebagaimana diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka ketika Nabi SAW datang dibawa oleh Khadijah menjumpainya, ia langsung serta-merta meyakini bahwa yang mendatangi Nabi Muhammad SAW adalah An-Namus. Ya, hadha huwa An-Namus, yang datang kepada Nabi Musa dan Isa, yaitu Malaikat Jibril. Kemudian dia mengikrarkan pernyataan yang sangat indah. Ya, ya laitani kuntu jaza'an. Ya, id akhrajaka qaumuka. Ya. Andai andai saja, dia berharap andai saja dalam keadaan kuat. Masih dalam keadaan kuat ketika Nabi diusir oleh kaumnya. Maka saya akan menjadi penopangmu, pembelamu dengan semampu mungkin, kata beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak perlu waktu untuk mengakui kebenaran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, karena dia berada di atas ajaran tauhid yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Najasyi, yang sudah ada di zaman Nabi SAW, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan bahkan tidak sampai kepadanya sebelum Nabi mengirimkan surat-suratnya, tidak sampai kepadanya dakwah Nabi SAW, kecuali yang sampai adalah sahabatnya yang hijrah. Ya, ketika itu Ja'far bin Abi Talib yang berhadapan langsung dengan Najasyi, penguasa Ethiopia, Habasyah ketika itu. Ketika Ja'far membacakan beberapa ayat tentang Nabi Isa di surat Maryam, ya, dia langsung menerima. Kan inilah yang kami ketahui, ini menunjukkan ada memang baqaya min ahlil kitab yang keluar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa baqaya min ahlil kitab. Kemudian waqala innama ba'astuka. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, sesungguhnya saya mengutusmu li'abtaliyaka wa abtaliya bik, untuk mengujimu. Itu yang pertama, menguji nabi bagaimana, apakah dia menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul dengan baik, mengemban amanah kerasulan, kenabian dengan sempurna atau tidak. Maka statusnya sebagai utusan Allah ujian, cobaan. Ya. Kemudian wa abtaliya bik, dan menjadikan engkau sebagai bahan ujian untuk siapapun yang didakwahi oleh Nabi, yang diutus Nabi kepada mereka, apakah mereka beriman atau justru kufur. Ya, diutusnya Nabi sebagai ujian bagi manusia, apakah mereka beriman atau kufur. Kemudian wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma. Ini juga berita disampaikan oleh Allah kepada nabinya, dan saya menurunkan, kata Allah, kepadamu kitab, yaitu Al-Qur'an, yang tidak basah oleh air. Maksudnya tidak basah oleh air bacaannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu dihafal oleh dada, oleh kalbu, sebelum ditulis dalam di atas kertas. Andai sekarang semua mushaf Al-Quran yang ditulis, yang terbuat dari kertas itu semuanya binasa, habis. Ya, habis oleh air misalnya, atau terbakar, apakah Al-Quran hilang di permukaan bumi? Tidak. Kenapa? karena dia dihafal oleh dada sebelum di dalam kertas, di atas kertas. Maka Nabi mengabarkan firman Allah ini bahwa Al-Quran itu tidak basah oleh air. Maksud tidak basah oleh air bukan kertasnya tidak basah oleh air. Masukkan saja mushaf Al-Quran itu di dalam sungai atau dalam air, habis dia. Mulai tintanya hilang atau kertasnya robek-robek, hancur. Ya. Tetapi Al-Quran tetap abadi. Tetap abadi. Kita mengetahui bahwa ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, apa sudah banyak kertas sehingga mudah ditulis Al-Quran di atas kertas? Tidak. Para sahabat menulisnya di atas di kulit-kulit kayu. Bagian dalamnya itu dikelupaskan kemudian tulis di sana yang putihnya, bagian putihnya. Atau di tulang-tulang paha, unta itu pahanya besar. Maka di situ dituliskan ayat-ayat, surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan bagaimana susahnya mencari kertas. Ketika itu ada kertas tetapi tidak cukup untuk menuliskan ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Quran itu sampai ke dalam dada, masuk ke dalam dada Nabi dan Nabi menghafalnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami sungguhnya mengumpulkan di dalam dadamu, tidak perlu kamu bersusah-susah menghafalnya, sudah di hafalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an terjaga di dalam dada sebelum ditulis di atas kertas. Maka sekalipun kertasnya habis di permukaan bumi, mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an tetap dijaga oleh Allah. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Subhanallah. Perhatian kaum muslimin dalam menghafal Quran terutama di akhir-akhir ini, subhanallah, sangat luar biasa. Kecintaan kaum muslimin untuk menghafal firman-firman Allah, Tuhan mereka, ini sangat mengagumkan dan membahagiakan jiwa. Tidak dipandang usia, dari yang kecil-kecil sampai tua. Ya, subhanallah, walau mereka tidak bisa tulis baca Al-Quran, tetapi menghafal Quran dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dimengerti, dihafal dan diingat. Masih adakah yang tidak, yang mau tidak mau mengambil pelajaran? Ya. Subhanallah, sangat luar biasa, dan ini memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Sekalipun Musa Al-Quran tidak ada di muka bumi ini, Al-Quran tetap terjaga. Tetapi sekarang Alhamdulillah, coba lihat di tempat-tempat Al-Quran, berbagai macam percetakan, berbagai macam bentuk dan berbagai macam khidmat yang diberikan kepada kitabullah untuk mempermudahkan orang dengan musab, satu musab Al-Quran dia sudah terkumpul di dalamnya apa yang ia butuhkan, dari cara membacanya, dari pelajaran tajwidnya, dari membedakan huruf ini dengan huruf ini, bahkan lafzul jalalnya, jalalahnya pun, kata-kata Allahnya itu dibedakan warnanya agar orang mengetahui bahwa di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai cetakan luar negeri, dalam negeri, apapun bentuk percetakannya itu cobalah diperiksa, mungkin tidak akan kita dapatkan perbedaan. Yang dicetak di Arab sana dengan yang dicetak di sini, tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Yang membedakan cuma terjemahannya ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa Perancis. Percetakan yang dinamakan dengan percetakan Raja Fahd di Madinah, ya, kita sempat bekerja sama. Saya pernah ditugaskan untuk mengedit salah satu cetakan, buku cetakan mereka yang disusun oleh beberapa pakar akidah. Dan alhamdulillah kita sudah berhubungan erat juga dengan tim ilmiahnya di sana. Salah satunya adalah pakar bahasa. Beliau ini orang India dan beliau menguasai antara 11 dan 13 bahasa dunia. Ya. Dan seorang yang memprakarsai munculnya atau dibuatnya atau dibangunnya apa lembaga pemantapan bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Dahulunya Syu'batul Lughah namanya. Jadi yang mendaftar ke Arab, ke Universitas Islam Madinah itu kan dari berbagai dunia, dari berbagai negara Islam di dunia. Ada mereka yang bahasa Arabnya masih mentah, ya, dan mereka misinya adalah bagaimana kaum muslimin di berbagai negara dididik agama. Dan modal utama untuk memahami agama bahasa Arab. Jadi beliau Faib Abdurrahim namanya. Faib Abdurrahim namanya. Hafizahullah taala. Ketika itu sudah tua, sekarang saya tidak tahu beritanya apa. Mudah-mudahan masih diberi rezeki untuk hidup dengan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya luar biasa. Kita mendapatkan berita bahwa Al-Qur'an sudah diterjemahkan oleh percetakan ini puluhan bahasa, kepada puluhan bahasa dunia. Ya, dicetak terjemahan Al-Qur'an, terjemahan ma'ani Al-Qur'an ke puluhan bahasa dunia. Kalau saya tidak salah antara 34 sampai 40-an. Ya, bahasa dunia diterjemahkan Al-Qur'an. Ya. Itu perbedaannya dalam terjemahan maknanya. Adapun lafaznya, yang terjemahan bahasa Cinanya, bahasa Rusianya, bahasa Perancisnya, Hausanya, salah satu bahasa di benua Afrika, Tamiliahnya, salah satu bahasa di Asia Selatan sana, kemudian bahasa, bahkan bahasa yang kita saja ada dua, bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Melayu, dua bahasa. Itu yang membedakan cuma terjemahan maknanya. Adapun teks Arabnya tidak ada berbeda. Sama sekali tidak berbeda. Mungkin ada satu catatan penting yang kita sampaikan. Bila nanti ada perbedaan, itu perbedaan yang sudah ada semenjak zaman Nabi. Apa? Perbedaan cetakan Al-Quran. Perbedaan yang sudah ketika diturunkan seperti itu. Perbedaan kiraatnya. Kiraatnya. Itu bukan dibuat-buat di zaman sekarang, tapi semenjak zaman Nabi sudah diturunkan Malaikat Jibril yang membacakan dengan bahasa, dengan logat itu. Ya. Bukan manusianya yang merubah-rubah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang, karena memang Al-Qur'an itu mudah, maka disesuaikan dengan berbagai dialek orang Arab ketika itu. Nabi yang memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke bahasa ini, ke dalam logat bahasa ini, dan seterusnya. Ini yang membedakan sekarang ini, tetapi pada dasarnya sama, dan dimanapun seorang muslim berada, dia akan membacanya, tidak akan berbeda bacaan Al-Fatihah orang yang berada di pedalaman Afrika, muslimah di pedalaman Afrika sana, ataupun berada di Asia sini, ataupun di Eropa sana, bacaan Al-Fatihahnya sama. Tidak ada berbeda sepanjang masa dan sampai hari kiamat kelak. Nah, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata tidak basah oleh air, maksudnya Al-Qur'an itu dijaga. Kemudian taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Engkau membacanya dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga, maksudnya Al-Qur'an tetap terpelihara. Engkau tidur, engkau terjaga. Yang menjaga Al-Quran itu bukan engkau yang tidur. Ya. Yang menjaga Al-Quran itu Al-Hayyul Qayyum. Allah SWT yang maha hidup. Andai kata kaum muslimin semuanya tidak bisa membaca Al-Quran, Al-Quran tetap dijaga oleh Allah sampai Allah nanti yang akan mengangkatnya dan tidak akan meninggalkannya di muka bumi ini. Sebelum Allah mengangkatnya, Al-Quran tetap terjaga. Walau kaum muslimin sekian banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidur, engkau bangun, Al-Quran tetap terpelihara, ya, terjaga. Kemudian wa innallaha amarani an uharriqa quraisyan. Ini juga berita yang disampaikan oleh Nabi, yang hari itu didapatkan dari Allah bahwa Allah memerintahkan beliau untuk membakar Quraisy, sukunya sendiri. Maksud membakar di sini adalah memerangi, memusuhi, menjelaskan apa yang membakar hati mereka, yaitu tentang tauhid. Jadi ketika ayat-ayat tauhid dibacakan, hati orang-orang Quraisy terasa terbakar. Ya. Ini diantara makna yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa makna membakar di sini bisa jadi pertama adalah secara fisik, yaitu memerangi. Ya, nanti akan ada penambahan penjelasannya di lanjutan hadisnya. Atau yang kedua, membakar kalbu mereka, yaitu marah, membuat mereka murka ketika agama mereka dijelaskan kebatilannya oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqultu rabbi idzan yasluhu ra'si fayad'uhu khubzatan. Kata Nabi kepada Allah, ya Allah, kalau begitu mereka akan membelah kepala saya karena murka. Orang Quraisy akan membelah kepala saya dan mereka akan menjadikannya seperti roti. Orang kalau roti yang mengonsumsi roti ketika itu, apalagi roti-roti besar, itu sebelum dikonsumsi dirobek dahulu. Ya, dirobek. Seperti itulah. Kata Nabi, kalau begitu, kalau itu yang engkau perintahkan kepadaku, niscaya orang Quraisy akan membelah kepalaku seperti layaknya membelah roti yang sudah dibakar. Nanti untuk ketika dimakan, tidak akan dimakan begini kayak kita makan apa ya, di pinggir-pinggirnya dikunyah, tetapi dirobek kecil-kecil. Nah, seperti itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika Allah perintahkan untuk menjelaskan apa yang membakar hati orang-orang Quraisy dari ajaran tauhid. Qal, kata Allah kepada, kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, istakhrijhum kama istakhrajuka, usir mereka sebagaimana mereka mengusirmu. Arti keluarkan mereka, maksudnya dari Mekah, sebagaimana mereka telah mengeluarkanmu. Ini berita yang disampaikan oleh Allah dan ini berita ghaib tentunya. Waghzuhum nughzika, waghzuhum nughzika, perangi mereka niscaya kami akan membelamu, memberikan pertolongan kepadamu, itu berperang bersamamu atau memerangi, berperang membelamu dalam peperangan. Ya, waghzuhum, perangi mereka niscaya kami akan memberikan bantuan kepadamu, maksudnya Nabi SAW. Wa anfiq fasatunfiq alaika, infakkanlah hartamu niscaya kami akan memberimu nafkah, maksudnya memberikan pertolongan dari sisi nafkah. Wab'ath jaisan nab'athu khamsatan mithlahu, engkau utus pasukan, maka kami akan mengutus 5 kali lipat dari yang kamu utus, maksudnya para malaikat. Ya, misalnya Nabi mengutus 1000 pasukan, maka Allah akan memperbantukan dengan berapa kali lipat? 5 kali lipat. 5 kali lipat, jadi 5000 malaikat untuk memberikan bantuan kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah beberapa berita yang diberitahukan oleh Allah kepada nabinya hari itu, hari ketika dia berkhutbah, dan diperintah oleh Allah Nabi menyampaikan langsung kepada umatnya, menunjukkan bahwa ini perkara-perkara penting. Ya, perkara-perkara penting. Kemudian diantaranya kemudian lanjutannya, waqatil biman ata'aka man asa, berperanglah engkau dengan orang yang mentaatimu melawan orang-orang yang mendurhakaimu. Ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tentang sifat-sifat penghuni surga di dunia dan sifat-sifat penghuni neraka di dunia. Itulah hadisnya yang riwayatnya berbagai macam jalur, ya, didapatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang telah kita dengarkan bacaannya tadi. Ada beberapa perbedaan dengan jalur-jalur, antara jalur-jalur tadi. Di antaranya ada tambahannya pada hadis 7162 halaman 412, hadis 7162 di situ, wa inna Allah auha ilayya an tawadau. Ini tidak ada di riwayat yang pertama tadi. Di sini Nabi mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada saya agar kalian bersifat tawadu. Ini tambahan dari ilmu yang diajarkan oleh Allah pada hari itu kepada nabinya dan diperintahkan Nabi untuk menyampaikannya langsung, yaitu perintah untuk tawadhu. perintah untuk tawadhu. Kemudian rinciannya, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Jangan sampai ada salah seorang dari kalian membangga-banggakan diri terhadap yang lain, berbuat semena-mena satu sama yang lain. Ini tambahan yang perlu kita sampaikan. Sementara sisanya itu sama dengan riwayat yang tadi telah kita uraikan. Wallahu ta'ala alam. Fiziyada kalam mutarrif al-akhir akhir al-hadis laqad adraktuhum fil jahiliyyati. Tentang salah satu dari berita yang disampaikan oleh Nabi, yang diberitahukan oleh Allah kepadanya, adalah di antara sifat penghuni neraka tadi, di bahwa penghuni neraka itu al-da'iful ladhi la zabra lahu. Di antara kriteria penghuni neraka di dunia, orang yang lemah, tidak punya akal, tidak punya pemikiran yang layak untuk memimpin, ya, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tetapi dia punya pengikut. Di dunia ini dia hidup tujuannya bukan untuk untuk mengumpulkan harta, untuk punya anak keluarga, tidak. Dia ingin memang mengejar harta, dan dia juga melampiaskan syahwatnya, tetapi bukan untuk punya keturunan, hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, ya, untuk melampiaskan syahwatnya saja. Kemudian juga mengejar harta, tetapi bukan untuk dimanfaatkan olehnya hartanya untuk waktu yang lama. Kalau orang sekarang kan mencari harta, bangun rumah, beli kendaraan, menambah jumlah perusahaan atau menambah luas kebun-kebun yang dia miliki di dunia ini. Ini dia merasa ada sesuatu ketika dia memiliki banyak harta. Adapun orang yang pertama dari ciri penghuni surga neraka ini adalah dia cari harta tapi untuk melampiaskan syahwatnya saja. Dapat satu bulan gaji, nanti dia akan habiskan satu hari berpoya-poya, kemudian mencari kenikmatan sesaat. Nah, ini yang dimaksud oleh la yabtaguna ahlan wala ahlan. Nah, mereka ini ditambahkan oleh mutarrif di hadis terakhir di bab ini ketika dia mengatakan wahum fikum taba'an la yabghuna ahlan wala malan. Mereka adalah di orang-orang yang diikuti, sementara mereka tidak ingin di dunia ini memiliki keluarga dan juga tidak memiliki harta yang mereka punya. Jadi kalau punya banyak harta, mereka seketika mereka keluarkan, mereka belanjakan, mereka berpoya-poya dengannya. Jadi hidupnya sesaat, kenikmatan yang mereka inginkan sesaat, tidak ingin punya rumah mewah. Ini padahal mereka ikutan. Ditambahkan oleh Imam Muslim meriwayat tentang mutar ini, fakultu, salah satu dari perawi bertanya kepada gurunya, qatada ilaman yaqul hadza fakultu, ya qatada wa yakunu dhalika ya aba abdillah, apakah orang yang seperti ini akan ada? Dia heran, masa ada orang yang seperti itu? Orang kan cari harta kan untuk membangun rumah, dapat satu rumah, bangun yang lain lagi, yang satu mungkin diperlebar, diperluas, direnovasi, ditambah tingkatnya. Kalau punya kebun, kalau dapat harta yang baru ditambah luasnya. Tidak, orang tidak ingin seperti itu. Dia punya harta banyak tapi untuk menikmatinya sesaat saja. Cari lagi, masih sesaat lagi. Ada orang yang seperti itu, kata Qatadah kepada gurunya. Wa yakunu dhalika ya abadallah? Qala na'am. Kata gurunya, iya, ada orang yang seperti ini. Wallahi. Bahkan kata beliau mengatakan, demi Allah, laqad adraktuhum fil jahiliyah. Saya menjumpai orang yang seperti ini. Berarti yang menyatakan ini adalah sahabat mutarrif. Mutarrif mengatakan, saya berjumpa dengan orang yang seperti ini di masa jahiliyah, di mana wa inna ar-rajula la yar'a 'ala al-hayy, dia di kampung itu statusnya pengembala, ya. Dia mengembala kambing orang. tetapi tiba-tiba dia menjadi ikutan, menjadi pemimpin, menjadi kaya raya, ya. Dan ketika dia dalam mendapatkan kemewahan hidup, kekayaan, harta, dia punya pengikut yang banyak, tetapi subhanallah orangnya benar-benar dia bejat, ya. Dengan harta yang dia miliki, semua budak-budak perempuan dia gauli, ya. Ma bihi illa walidatuhum yata'uha. Ya, tidak punya budak perempuan kecuali dia setubuhi. Jadi hanya melampiaskan sesaat syahwatnya, punya harta untuk saja. Dan yang seperti ini sampai hari ini ada. Orang yang bersusah-susah cari harta, dapat gaji, langsung melampiaskan. Tidak, harta itu tidak, dia tidak ingin punya istri, ya, untuk menikah, untuk punya anak bini, ya, tetapi hanya sekedar untuk melampiaskan syahwatnya. Dan bisa jadi dia, bisa jadi dia punya harta yang banyak, ya, punya harta yang banyak, tetapi perempuannya juga banyak, ya, pindah dari satu diskotik ke dunia malam, dari dunia malam ke dunia malam yang lain. Nah, inilah keadaan yang pertama dari sifat penghuni neraka wal iyadu billah. Ya, itu tambahan dari Mutarrif Ibn Sikhir radhiyallahu taala. Qala al-mutarrifuna laqad adraktum fil jahiliyah, yaqul an-Nawawi la'allahu yuridu awakhir amrihim wa athar al-jahiliyah. وإلا فمطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل الأخير أدرك الجاهلية وهو صغير هكذا لا أدرك الجاهلية وهو صغير يريد أواخر أمر الجاهلية وليس عصر الجاهلية بالذات لكن آثارهم في الأخير أعيد القراءة وقوله هي صفحة الصفحة 437 وقولوا لقد أدركتهم في الجاهلية لعله يريد أواخر أمرهم وآثار الجاهلية وإلا فمطرف صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل إذن هو أدرك الجاهلية وهو صغير لا يعقل هكذا لا وإلا فمطرف صغير أن إدراك الزمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل وأسف الجاهلية صغير لا يعقل عمر سنة أو أقل من سنة لا. Jadi yang menceritakan tentang perkataan mutarrif tadi, saya menjumpai keadaan jahiliyah, maksudnya bekas-bekas sifat orang jahiliyah. Dia memang hidup sebelum Nabi diutus, cuma ketika itu dia masih kecil, masih bayi, ya. Mungkin yang bercerita orang tuanya, lalu dia ceritakan saya menjumpai, mungkin di zamannya dia sudah dewasa, bentuk-bentuk sifat seperti itu ada. Dan saya sudah mengatakan juga tadi, orang yang karakternya seperti itu ada sampai hari ini, bukan hanya di masa jahiliyah, di zaman Nabi SAW sampai hari ini ada orang yang cari hartanya bukan untuk memiliki keluarga yang mereka berbahagia dengan istri dan anak-anaknya, punya rumah walaupun rumahnya kecil tapi mereka berbahagia, walaupun mungkin mereka tidak punya agama, tapi rasa kemanusiaannya, jiwa kemanusiaannya yang merasa bahagia dengan anak keturunan, dengan anak keluarga ada, sehingga dia mencari nafkah, ya, dapat gaji kemudian dia berbahagia dengan keluarga. Ada orang yang tidak sama sekali. Ya, dia tidak punya ingin bini, tetapi dia sebagai manusia punya syahwat. Syahwatnya dia buang begitu saja dengan uang, dengan harta yang dia miliki. Walaupun banyak dan tentu nilai syahwat untuk menampiaskan syahwatnya juga tinggi. Ya, tinggi sesuai dengan pendapatannya. Dan ini merupakan karakter dari penghuni neraka. Sebagaimana jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabillahi taufik. Kita tambahkan masuk ke bab yang ke-18. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. Ada tiga hal yang ditegaskan dalam bab ini oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, orang mati akan diperlihatkan padanya tempatnya kelak di surga atau neraka. Ya, atau neraka. Maksudnya di alam kubur. Di alam kubur nanti setiap orang akan diperlihatkan tempat di neraka dan tempat di surga. dan mana yang ditetapkan untuknya. Jadi di sebenarnya kaplingan dalam bahasa kita, di neraka setiap manusia sudah ada kaplingan untuknya, disiapkan oleh Allah. Di surga juga, di surga juga. Dan yang menentukan di mana dia nanti itu di dunia. Dia sudah disiapkan. Jadi neraka itu dicipta oleh Allah untuk seluruh manusia, untuk ditempati oleh semua manusia. Surga pun demikian, luasnya akan bisa, dan bahkan kita pelajari lebih luas dari untuk semua manusia. Makanya dia luas, karena yang masuk surga tidak semua manusia, akhirnya yang masuk neraka juga tidak semua manusia, padahal surga itu dicipta oleh Allah untuk seluruh manusia, sebagaimana neraka dicipta oleh Allah untuk ditempatkan di dalamnya semua manusia. Makanya yang pertama dari bab ini adalah nanti di dalam kubur diperlihatkan kepada setiap orang, ini tempatmu di neraka dan ini tempatmu di surga, maksudnya kaplingan. Kemudian nanti diberitahukan bagi orang yang beriman, yang di neraka ini kaplingan sudah di cancel untukmu, dan kamu akan menempati itu yang ditetapkan untukmu di surga. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua dari bunyi bab adalah isbatu azabil qabri, penetapan adanya azab kubur. Ini penting ini ya. Penetapan adanya azab kubur ini penting, dan Imam Nawawi memahami demikian. Kenapa saya katakan penting? Sampai hari ini di tengah kaum muslimin masih banyak orang-orang yang mengingkari azab kubur. Ya, masih getol mereka untuk mendakwahkan tidak adanya azab kubur. Ya. Maka Nawawi di sini tegaskan wa itsbatu azab, dan bukan hanya Nawawi, sekian banyak ulama, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i seperti Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir juga menegaskan tentang ini. Kemudian yang ketiga dari poin di bawah dalam bab ini adalah wa ta'awudz minhu, disyariatkannya meminta perlindungan dari azab kubur. Kalau seandainya azab kubur tidak ada, apa gunanya Nabi memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari azab kubur? Andai kata azab kubur itu tidak ada, apa gunanya Nabi memerintahkan kita untuk berdoa meminta perlindungan dari azab kubur, sementara azab kubur tidak ada? Jadi ada tiga hal yang ada di bawah bab ini. Kita baca pertama kali hadis yang pertama di bawah bab ini, 7163. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. هكذا عرض عليه، عرض عليه مقعده، مقعده مقعده di kita urida ala maq'adihi, ada perbedaan ya. Urida alaihi maq'aduhu di kitab itu ya. Terus in kana min ahli jannati fa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar yuqal hadha maq'aduka hatta tayab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi penetapan pilihan kaplingan itu nanti di alam kubur. Ini akan ada konsekuensinya siksa dan nikmat. Yang ditetapkan ketika di alam kubur itu surga, tentu dia akan merasa nikmat. Ya, akan melihat istananya di surga, keindahan tempatnya di surga, dia akan semakin merasa kegembiraan yang luar biasa. Sebaliknya, waliyadzubillah, bila seseorang ditetapkan di dalam kubur itu diperlihatkan tempatnya di neraka, ya tentu akan menjadi tambahan siksa baginya. Selain dia disiksa di kubur, mempertontonkan tempatnya di neraka itu sudah siksa. Ya, sudah siksa. Jadi Nabi mengabarkan kepada kita, ini berita gaib ya, yang wajib kita imani. Hadisnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi mengatakan inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang kamu apabila meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu. Di lafaz itu, sementara di lafaz kita urida ala maq'adihi, diperlihatkan kepadanya dalam lafaz yang tadi diperlihatkan kepadanya tempat duduknya. Ya, kalau di sini diperlihatkan terhadap tempat duduknya. Ya, diperlihatkan kepada tempat duduknya di pagi dan di petang hari. Jadi dua kali sehari diperlihatkan tempatnya di surga dan neraka. Ya. In kana min ahlil jannah, jika dia memang merupakan penghuni surga, maka akan diperlihatkan tempatnya di surga. Itu tempatmu. Pagi hari diperlihatkan tempatnya di surga, keindahan di dalamnya. Di petang hari juga diperlihatkan, sehingga semakin berbahagia dan bergembiralah orang ini di dalam di alam kuburnya. Sementara untuk penghuni neraka wal iyadu billah, itu diperlihatkan tempatnya di neraka, lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempatmu, hatta yab'atsakallahu ilaih yaumil qiyamah. Engkau akan menempatinya kapan? Ketika engkau dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Nah, ini berita dan wajib kita imani, berita gaib yang wajib kita imani, bahwa di alam kubur setiap manusia akan diperlihatkan dua tempat yang memang disiapkan oleh Allah untuknya, di surga dan di neraka. Dua tempat yang disiapkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Di mana dia akan berada, itu nanti akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pemberitahuan ini bagi orang yang beriman tentu semakin menambah kenikmatan kubur. Bagi orang yang tidak beriman tentu akan menambah siksa kubur. Siksa kubur. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bawakan kepadanya, bagi yang di surga Allah lapangkan kuburannya dan didatangkan kepadanya hawa surganya, sudah dia cicipi sedikit-sedikit dari kenikmatan surga yang akan dia dapatkan nanti. Dan bagi orang-orang yang penghuni neraka akan dirasakan pula oleh Allah, dirasakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala rasa-rasa nerakanya, hawa-hawa nerakanya wal iyadu billah. Jadi itu hadis yang pertama, yang intinya adalah berita gaib yang disampaikan oleh Nabi, di alam kubur akan ada pemberitahuan tentang tempat yang disiapkan di surga dan di neraka, dan di mana tempat yang dipilihkan untuknya itu nanti ditetapkan oleh Allah di alam kubur. Dan kita sekarang dalam proses usaha agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita semenjak di alam kubur tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang bersama kita saat ini, dan semua kaum muslimin yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah surganya dan diharamkan dari nerakanya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.